Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fama'asyir al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-7 dari bulan Dzulhijjah 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 27 Juli 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan rutin kita dari karya Al-Imam Baqiyatus Salaf Al-Syaikh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah wa ra'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bita'liqati ala syarhi sunnah lil imam al-barbahari alaihi rahmatullah. Yang mana ikhwati fillahi ra'akumullah, pada pertemuan yang terakhir, walhamdulillah, kita telah menyelesaikan kaidah yang ke-14 yang disampaikan oleh musannif alaihi rahmatullah berupa penjelasan dari kaidah yang sangat penting sekali yang perlu untuk kita ketahui berkaitan dengan asma was sifat. Tatkala Allah Subhanahu wa taala disifati dengan nama dan sifat-sifatnya yang mulia, ketika Allah Jalla wa ala dijadikan sebagai satu zat yang maha sempurna di sisi kaidah a'immatus salaf yang menjelaskan akan hal tersebut, yang mana ini semua memberikan faedah dan pelajaran kepada kita bahwa ahlus sunnati wal jamaah sangat jauh dari yang namanya at-tashbih, atau sebahagian dari tuduhan mereka at-tajsim, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, ketika kaidah ahli sunnah yang hakikatnya mereka ambil dari Al-Qur'anul Karim, dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, maka ahli sunnah menetapkan hal yang demikian. Bahwa Allah Jalla wa ala memiliki dua tangan, maka ahli sunnah menetapkan hal yang demikian. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki betis, bahwa Allah Jalla wa'ala kelak di yaumul qiyamah akan dilihat wajahnya yang maha sempurna oleh ahlul jannah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala turun di sepertiga malam terakhir, dan yang seterusnya dari asma' wa sifat yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri di dalam Al-Quranul Karim, dan itu pula yang telah diambil oleh Nabi SAW untuk diajarkan kepada kita semua. Maka ketika ahlu sunnah wal jamaah a'immatus salaf wa ala ra'sihim ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam menetapkan hal itu, maka wajib bagi kita sebagai ahlu sunnah pun menetapkan hal yang serupa. Lantas bagaimana dengan syubhat yang mengatakan bahwa apabila kita menetapkan Allah punya wajah, Allah memiliki dua tangan, Allah memiliki betis, dan yang lainnya, berarti kita mentashbih, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Maka ini telah kita bahas, syubhat yang seperti ini adalah syubhat yang sangat-sangat rapuh yang selalu disuarakan oleh ahlul bid'ah wad dalal. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un itu sudah cukup untuk membantah syubhat tersebut. Tidak ada yang serupa dengan zat Allah Subhanahu wa taala satupun dari makhluknya, tidak ada siapapun apapun bentuknya, semulia apapun makhluk tersebut, tidak ada yang bisa menyerupai zat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Apabila kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala di satu tempat, yaitu di atas, dan bersemayam di atas arsy-Nya, berarti kita menetapkan bahwa Allah membutuhkan arsy tersebut, bahwa Allah membutuhkan arah dan yang semisalnya. Kembali lagi, ini adalah syubhat yang rapuh, ikhwati fillah yara'akumullah. Maka untuk membantahnya cukup dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Untuk membantahnya cukup dengan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yara'akumullah, dari faedah yang disebutkan oleh para masyayikh kita yang berkaitan dengan asma wa sifat ini secara khusus, bahwa tuduhan Ahlus Sunnati wal Jamaah mentasybih, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, maka telah dibahas oleh para ulama tentang sebuah bantahan dari syubhat tersebut dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana beliau alaihi salatu wassalam pernah suatu saat memerintahkan para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, ketika para sahabat membuatkan sebuah mimbar yang baru untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkhutbah. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meninggalkan apa yang beliau miliki dari mimbar yang lama, yang itu terbuat dari pelepah kurma. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika tidak lagi memakai mimbar tersebut karena dikesampingkan dan tidak lagi digunakan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka mimbar tersebut diriwayatkan dalam riwayat yang sahihah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar tangisan dari mimbar tersebut seperti tangisannya seorang bayi yang hendak didiamkan oleh ibundanya. Maka dari sini kita harus mengimani karena ini adalah riwayat yang sahihah, diri yang sahih. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan bahwa mimbar yang berasal dari pelepah kurma bisa menangis dengan sejadi-jadinya seperti rengekannya anak bayi. Haninis sabi. Rengekannya anak bayi yang merengek, yang ingin dipeluk oleh ibundanya, yang ingin didiamkan oleh ibundanya. Maka bagaimana mungkin kita bisa mentasybih, mengibaratkan pelepah kurma dengan seekor bayi? Artinya apa? Ikhwati fillah yarhamakumullah, seekor bayi, seorang bayi dan pelepah kurma. Seorang bayi dan pelepah kurma sama-sama bisa menangis. Maka artinya tidak ada tasybih. Yang bayi tidak mirip dengan kayu, begitu pelepah kurma, ya begitu pula pelepah kurma tidak mirip dengan seorang bayi, dan yang semisalnya. Maka ini menjadikan pelajaran kepada kita bahwa apabila kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit dan yang seterusnya dari sifat-sifat yang telah Allah tetapkan sendiri, ini sangat jauh dari menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena itu adalah satu hal yang telah ditetapkan secara langsung oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran, sebagaimana yang telah kita pelajari, begitu pula telah diajarkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam As-Sunnah. Ikhwati fillah yara'akumullah, pada malam hari ini bi'idznillah ta'ala kita akan memulai untuk masuk kepada kaidah yang baru, yakni kaidah yang ke-15 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, wal-imanu bil-mizan yawm al-qiyamah. Di antara akidah yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah beriman dengan adanya mizan, timbangan kelak pada hari kiamat. Yuzanu fihi al-khair wasyarr, yang mana dari timbangan tersebut ditimbanglah amalan-amalan yang baik, begitu pula ditimbang amalan-amalan yang jelek. Lahu kifatan walahu lisan, yang mana timbangan tersebut memiliki dua sisi. Sisi yang pertama untuk menjadikan amalan-amalan baik berada di atasnya, sisi yang lainnya menjadikan amalan-amalan soleh berada di atasnya. Sehingga dua sisi tersebut sama seperti timbangan yang ada di dunia. Walahu lisan. Begitu pula timbangan pada hari kiamat tersebut pun memiliki lisan. Yang akan dibahas di sini oleh beliau, lisan yang dimaksud di sini adalah lisan yang ma'ruf, yang dikenal di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kaum muslimin, bahwa timbangan itu pasti memiliki dua sisi dan pasti memiliki bahagian tengahnya yang mirip dengan tongkat tadi, kanan dan kiri akan miring ke kanan atau miring ke kiri sesuai dengan mana yang lebih berat. Maka ini yang akan disampaikan oleh Syekh Hafidhahullah Wara'ah dalam penjelasan beliau dalam mensyarah Qa'idah Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Berkata Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafidhahullah Wara'ah, min masail al-aqidah, di antara permasalahan aqidah yang dimiliki oleh ahli sunnati wal jamaah, al-imanu bil mizan, ketika mereka benar-benar beriman meyakini adanya timbangan kelak pada hari kiamat, alladzi tuzanu bihi a'malul ibad yaumal qiyamah, yang mana timbangan tersebut akan menimbang amalan-amalan seorang hamba, amalan-amalan hamba Allah Jalla wa'ala kelak pada hari kiamat. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal waznu yawma idhinil haq, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Dan timbangan-timbangan pada hari kiamat adalah timbangan yang hak, yang benar-benar ada, benar-benar nyata. Faman thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang timbangannya berat, timbangan kebaikannya berat dibandingkan timbangan keburukannya, amalan-amalan jeleknya, faulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Begitu pula disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam lanjutan ayatnya, waman khaffat mawazinuhu, barang siapa yang khaffat, yang ringan timbangan kebaikannya, faulaika alladhina khasiru anfusahum, mereka adalah orang-orang yang khasiru, merugi jiwa-jiwa mereka. Bimakanu bi ayatina yadhlimun, karena mereka termasuk orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami. Mereka adalah orang-orang yang menzalimi ayat-ayat kami. Maka dari sini khuti filah yura'akumullah, jelas disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala bahwa timbangan seorang muslim adalah timbangan yang sangat jelas pada hari kiamat, adalah satu hak, sesuatu yang menjadi majaz, hanya sekedar persangkaan-persangkaan, akan tetapi benar. Inilah yang dijadikan sebagai akidah dari ahli sunnati wal jamaah. Nanti akan dibahas oleh beliau bagaimana mereka ahlul bid'ah wa dhalal, terkhusus dari kalangan al-mu'tazilah, mengingkari adanya timbangan pada hari kiamat. Kemudian dilanjutkan oleh asy-syekh hafizahullah wa ra'a fil ayatil ukhra, begitu pula di dalam ayat yang lainnya dalam surah al-mu'minun ayat yang ke-103 disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Khasiru anfusahum, sungguh merugi jiwa-jiwa mereka. Apa kerugian terbesar mereka? Fi jahannam khalidun, mereka akan dikekalkan wal'iyadu billah di dalam neraka jahannam. Karena timbangan kebaikan mereka lebih ringan daripada timbangan kejelekan mereka wal'iyadu billah. Kemudian dijelaskan oleh Asy-Syaikh hafizahullah wa ra'ah, idza thaqula mizanul hasanati sa'idal abdu. Apabila timbangan kebaikan seorang hamba itu lebih berat, maka hamba tersebut akan merasakan kebahagiaan. Wa idzan akasa wa thaqulatis sayyi'at halakal abdu. Apabila kebalikannya, yakni timbangan kejelekannya yang lebih berat wal iyadhu billah, maka hamba tersebut akan halak, akan binasa wal iyadhu billah. Akan binasa karena timbangan kejelekan lebih berat daripada timbangan kebaikannya. Kemudian Asy-Syaikh menukilkan firman Allah Jalla wa Ala, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hawiyah narun hamiyah. Disebutkan oleh Asy-Syaikh menukilkan firman Allah Jalla wa Ala, fa amma man thaqulat mawazinuhu, adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya lebih berat, fa huwa fi 'ishatin radiyah, maka dia akan berada pada timbangan, afwan, bahwa dia akan berada pada kehidupan yang radiyah, kehidupan yang sangat senang, yang sangat mensejahterakan dia, menjadikan dirinya mendapatkan berbagai macam kebahagiaan. Karena dia adalah orang-orang yang telah beramal soleh, walhamdulillah, di dalam kehidupan dunianya, sehingga dia mendapatkan ayat tersebut, mendapatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan janji Allah Jalla wa ala. Ketika timbangan kebaikannya berat, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang mensejahterakan dia. Kemudian kata Allah Jalla wa ala, wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya wal iyadhu billah adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apakah kalian mengetahui apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu neraka yang isinya wal iyadhu billah api yang sangat panas. Maka ayat-ayat ini jelas ikhwati fillah yarakumullah, yang menjadi syahid pada pembahasan kita adalah bagaimana Allah Jalla wa ala menceritakan sosok timbangan yang hakiki, bukan majas, bukan sekedar perumpamaan, bukan sekedar bayangan, tapi benar-benar hakiki. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, maka akan ditimbang amalan-amalan kebaikan kita, amalan-amalan kejelekan kita, semuanya akan ditimbang oleh Allah Jalla wa ala dengan timbangan yang hakiki. Bukan hanya sekedar ini adalah majas, ini adalah sebuah perumpamaan dari keadilan Allah Jalla wa ala. Dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menukilkan wadih secara gamblang di dalam firman-firman-Nya. Tadi dari surah Al-A'raf telah kita sebutkan, dari surah Al-Mu'minun telah kita sebutkan. Al-waznu yauma idzin haq wal waznu yauma idzinil haq, dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-8. Begitu pula al-mu'minun, khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan lebih berat timbangan kejelekannya wal'iyadhu billah. Kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh hafizahullah wa ra'ah, wa hadha min adlillahi azza wa jal. Ini merupakan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Annahu yuwazinu baina hasanatihim wa sayyi'atihim bimizanin yarawnahu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar menimbang antara kebaikan-kebaikan mereka dengan kejelekan-kejelekan yang pernah mereka kerjakan pada kehidupan-kehidupan dunia tersebut dengan sebuah timbangan, bimizanin yarawnahu, dengan sebuah timbangan yang mereka benar-benar melihatnya. Ini syahidnya khawati filahi rahimahullah. Jadi manusia, kaum mukminin, hamba-hamba Allah Jalla wa'ala secara umum akan melihat secara langsung timbangan yang hakiki tersebut yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wal waznu yauma idzinil haq, pada hari kiamat timbangan itu adalah timbangan yang hakiki. Ini bentuk adilnya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Jalla wa ala zat yang maha adil, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna. Maka dari sini bisa kita ambil sebuah faedah besar ikhwati fillah ya rahimakumullah, bagaimana bentuk keadilan Allah Jalla wa ala benar-benar direalisasikan kelak pada hari kiamat dan dilihat langsung secara kasat mata oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada kehidupan dunia mungkin sebagian orang merasa Allah Subhanahu wa taala tidak adil, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak sayang kepadanya, bahwa Allah Jalla wa ala demikian dan demikian, kenapa saya diberikan musibah demi musibah? Kenapa saya diberikan kesusahan demi kesusahan, kesempitan demi kesempitan, dan yang lainnya. Mungkin demikian seorang hamba yang kurang imannya, sehingga dia tidak merasakan keadilan dalam tanda kutip Allah Jalla wa'ala. Maka khawatir filah yara'akumullah, kelak di yaumul qiyamah ditampakkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan timbangan yang hakiki, mizanun hakikiyun. Ini amalan-amalan kebaikanmu, ini amalan-amalan kejelekanmu, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala timbangan yang hak, bukan sekedar majas, bukan sekedar ungkapan atau sekedar bayangan semata. Maka mereka hamba-hamba Allah Jalla wa ala akan senantiasa melihat secara langsung timbangan-timbangan tersebut kelak pada hari kiamat. Dilanjutkan oleh Asy-Syaikh hafizahullah wa ra'ah, mizanin mahsusin, timbangan yang benar-benar nyata, lahu kifatan, yang mana timbangan tersebut memiliki dua sisi, walahu lisanun, timbangan tersebut memiliki lisan, yang telah kita jelaskan tadi di awal majlis, bahwa lisan ini adalah bahagian inti dari sebuah timbangan, seperti timbangan-timbangan di dunia yang bisa bergerak ke kanan, yang bisa bergerak ke kiri, seperti tiang. Itulah yang dinamakan dengan lisan, atau sebahagian dalam bahasa Arab disebutkan dengan qalbul mizan. Bisa dengan lisanul mizan, bisa dengan qalbul mizan. Inti dari sebuah timbangan yaitu tiangnya tadi, yang ke kanan dan ke kiri, dia bisa bergerak ke kanan, dia bisa bergerak ke kiri, sesuai dengan beratnya sisi-sisi yang ada. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh hafizahullah wa ra'ah, tuda'ul hasanatu fi kifatin wasayyi'atu fi kifatin, timbangan yang memiliki dua sisi tadi, sisi yang pertama diletakkan timbangan berupa amalan-amalan seorang hamba yang baik, adapun sisi timbangan yang kedua diletakkan amalan-amalan kejelekan yang dimiliki oleh hamba tersebut. Kama dalla ala dzalikal kitab was sunnah, sebagaimana hal ini ditunjukkan dari Al-Kitab, Al-Quranul Karim, dengan ayat-ayat yang sudah kita nukilkan dari surah Al-A'raf, Al-Mu'minun, begitu pula Al-Qari'ah, dan yang lainnya. Begitu pula sunnah Nabi SAW memberikan faedah pelajaran kita tentang hal tersebut, bahwa memang Al-Mizan adalah nyata. Kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh, khilafan lil mu'tazilatil ladzina yaqulun, keyakinan akidah ahlu sunnati wal jamaah ini dengan tegas menyelisihi apa yang ada di sisi kaum mu'tazilah. Kaum mu'tazilah secara umum, yang mana kaum mu'tazilah ini memiliki akidah yang nyeleneh, akidah yang jauh dari warisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Jalla wa ala, tidak sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak sesuai dengan apa yang disebutkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum, Oleh karenanya kita nyatakan bahwa pendapat Al-Mu'tazilah adalah pendapat yang nyeleneh, yang enggak sesuai dengan Al-Qur'anul Karim, tidak pula sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa kata mereka? Kaum Mu'tazilah mengatakan al-muradu bil mawazini wal mizan, yang dimaksudkan pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, pada hadis-hadis nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan al-mawazin atau dengan al-mizan, karena memang dalam Al-Qur'anul Karim ikhwati fillah yarakumullah ada beberapa bentuk lafaz penyebutan ketika Allah Jalla wa ala menyebutkan al-mizan, terkadang disebutkan dengan al-mawazin dengan bentuk jamak, terkadang disebutkan dengan al-mizan dengan bentuk mufrad. Yang dimaksudkan al-mawazin wal mizan kata haula al-mu'tazilah ad-dullal iqamatul adl, ketika Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilan pada hari kiamat. Ini akidah mereka, entah diwariskan dari siapa. Yang jelas diwariskan dari imam yang mereka baiat. Imam dijadikan sebagai pedoman, bukan bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan bersumber dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum, bukan pula bersumber dari kalangan tabi'in, atba'at tabi'in dan yang lainnya, tidak sama sekali. Karena ini adalah apa yang ada di sisi imam-imam mereka. Tidak ada kaitannya dengan keyakinan dan akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi akidatul Qur'aniyah. Al-Qur'an dengan tegas mengatakan wal waznu yauma idzinil haqq. Wadih. Bahwa timbangan pada hari tersebut, yakni pada hari kiamat, adalah timbangan yang hak, timbangan yang hakiki. Tapi mereka mentakwil, mereka mengarahkan ke kanan dan ke kiri apa yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, sehingga mereka menyampaikan bahwa maksud dari al-mawazin wal-mizan adalah iqamatul adl, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menegakkan keadilan kelak pada hari kiamat. Dilanjutkan oleh beliau menukilkan akidah di sisi Mu'tazilah, wa illa falaysa hunaka mizanun mahsusun. Dan tentunya sesuai dengan akidah Mu'tazilah bahwa kelak yaumul qiyamah tidak ada timbangan yang nyata, binaan ala madhabihim al-batil, sesuai dengan madhab mereka yang penuh dengan kebatilan, wal'iyadzu billah. Ikhwati fillah yarakumullah. Sehingga kaum Mu'tazilah mengatakan dan berpendapat serta berkeyakinan bahwa al-mizan yang ada di dalam ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi yang sallallahu alaihi wasallam bukanlah mizan yang hakiki, bukanlah mizan yang nyata, bukanlah timbangan yang akan dilihat langsung oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ketika ditimbang amalan-amalan kebaikan dan kejelekan-kejelekan mereka. Tapi itu maksudnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan keadilan untuk mereka nanti pada hari kiamat. Ini mazhab yang batil yang ada di sisi mereka. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh kenapa mereka berkeyakinan dengan hal ini? Li'annahum ya'tamiduna 'ala uqulihim. Karena mereka adalah orang-orang yang beriktimad, orang-orang yang menyandarkan akidah mereka berdasarkan dengan akal-akal mereka. Jadi mereka benar-benar berakidah, benar-benar berkeyakinan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sesuai dengan apa yang mereka masuk sebagai logika, apa yang mereka fahami sebagai sebuah logika. Ketika masuk di akal-akal mereka, mereka imani. Ketika tidak masuk, masa ada timbangan di hari kiamat? Masa kelak ada timbangan di sisi Allah Jalla wa'ala? Bagaimana mungkin bentuk timbangannya itu ada dan nyata? Ini, ketika mereka menyadari bahwa hal tersebut tidak masuk pada logika-logika mereka, pada akal-akal mereka, langsung mereka nafikan wal'iyadzu billah. Oh, berarti ini tidak ada, maksudnya adalah iqamatul adl. Maksudnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilan. wala ya'tamiduna 'alan nusus, mereka bukan orang-orang yang beriktimad, bersandar kepada nas-nas Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah. Ini kaidah ikhwati fillah yarakumullah tentang ahlul bid'ah wad dalal. Mereka la ya'tamiduna 'alan nusus. Sama sekali mereka tidak beriktimad, sama sekali mereka tidak bersandar kepada an-nusus, kepada Al-Qur'an ataukah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka hanya sekedar beriktimad kepada akal-akal mereka, menyandarkan sesuatu sesuai dengan akal-akal mereka. Apabila ada sebuah kaidah dalam syariat Islam sesuai dengan akal mereka, maka itu mereka imani. Kalau tidak, tidak mereka imani, wal'iyadzu billah. Maka ini yang menjadikan mereka sesat. Ini yang menjadikan mereka tersesat dalam jalannya. Maka disampaikan oleh beliau, fal mizanu, maka al mizan hakikiyun, adalah sesuatu yang benar-benar hakiki. Lahu kifatan, mizan tersebut, timbangan tersebut memiliki dua sisi. Kama ja'a fil ahadithi sahihah, sebagaimana datang dalam hadith yang sahih. Qauluhu yuzanu fihi al-khair wa syarr, ay al-hasanatu wa sayyiat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan yuzanu fihi al-khair wa syarr, afwan, ketika al-imam al-barbahari alaihi rahmatullah menyebutkan yuzanu fihi al-khair wa syarr, Allah Jalla wa'ala akan menimbang amalan-amalan baik dan amalan-amalan jelek seorang hamba. Al-hasanat wa sayyiat, semuanya akan ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu, ucapan al-imam al-barbahari alaihi rahmatullah, lahu kifatan wa lahu lisan, bahwa timbangan tersebut memiliki dua sisi dan memiliki lisan, memiliki tiang. Lahu kifatan kama ja'a fil ahadith, timbangan tersebut kata Syekh Shalih Al-Fauzan memiliki dua sisi sebagaimana hal ini datang dalam sebuah hadis. Tudaul hasanatu fi kiffatin wasayyi'atu fi kiffatin. Ketika kebaikan-kebaikan seorang hamba akan diletakkan pada satu sisi dan kejelekan-kejelekan mereka pun diletakkan pada sisi yang lain. Kama fi haditsil bitaqah fi qissatil ladzi lahu 99 sijilan. Sebagaimana dalam hadis Al-Bitaqah, sebuah kisah ketika seorang hamba benar-benar ditimbang amalan-amalan ketika dia hidup di dunia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dia memiliki 99 lembar. Kullu sijillin minha muddul basari mamlu'un bisayyi'at, yang mana 99 lembar tersebut, satu lembarnya panjangnya sepanjang mata memandang. Panjangnya sejauh mata memandang. Panjang sekali. Satu lembarnya. Yang mana satu lembar tersebut bukan berisi amalan-amalan yang baik. Mamlu'un bisayyi'at, penuh dengan catatan-catatan kejelekan. Satu lembarnya sejauh mata memandang. Bayangkan 99 lembar yang dimiliki oleh hamba tersebut. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada hamba tadi, hallaka min hasanah, apakah kamu memiliki catatan kebaikan? Fayaqulu la ya rab, dia sudah putus asa, dia sudah patah semangat. 99 lembar yang satu lembarnya sejauh mata memandang, ikhwati fillah yarakumullah, apa yang diharapkan lagi? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menanyakan apakah kamu memiliki kebaikan, maka dia mengatakan, la ya Rab, aku tidak memiliki kebaikan wahai Rab. Fayata'azamu hadhihi sa'ahif as-sahaif al-kabirah, yaqul la ya Rab. Fayuqalu bala, innaka la tuzlamu indana laka hasanah. Maka semakin banyak lembaran-lembaran kejelekan tersebut ditimbang satu demi satu, maka setelah itu dia mengatakan, tidak ya Rab. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala, bala. Kata Allah, tentu. Innaka latudlamu indana. Kamu tidak akan dizalimi pada persidangan ini. Persidangan Allah yaumul qiyamah, maha adil. Laka hasanah. Kamu memiliki kebaikan. Jadi jangan putus asa. 99 lembar kejelekan jangan khawatir, kami tidak akan menzalimi hamba-hamba kami ketika ada di persidangan yang maha adil ini. Laka hasanatun, kamu memiliki catatan-catatan kebaikan. Fayu'ta bitaqatin fiha syahadatu an la ilaha illallah. Fayu'ta bibitaqatin fiha syahadatu an la ilaha illallah. Maka didatangkanlah satu kartu yang di dalamnya ada kalimat la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalamnya pula ada syahadah Muhammadar Rasulullah. Jadi dia memiliki kebaikan berupa apa? Dua kalimat syahadat. Dia mengikrarkan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allahu Jalla wa Ala, dan dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allahu Jalla wa Ala. Fatudha'u fi kiffatin, maka sebuah kartu tadi diletakkan pada sisi yang satunya, karena sisi yang satunya telah diisi dengan 99 lembar catatan-catatan kejelekan. Akhirnya diletakkan pada sisi yang lainnya sebuah kartu yang berisi kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa tudha'u sijilat fi kiffatin, kemudian ditimbang antara dua amalan tersebut, dua catatan tersebut, amalan kebaikan dengan amalan kejelekan, catatan kebaikan dengan catatan kejelekan yang banyak tadi. Faturajjahu albitaqah atau fatarjihu albitaqatu wa tatishu sijillat, maka ketika ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka timbangan yang sisinya berisi bitaqah, sebuah kartu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu jauh lebih berat dibandingkan dengan 99 lembar catatan-catatan kejelekan yang satu lembarnya sejauh mata memandang. Padahal kalau dilihat secara logika manusia, bagaimana mungkin sebuah kartu bisa mengalahkan? Tapi inilah kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Betapa agungnya tauhid, betapa agungnya kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Menunjukkan kepada kita perkara tauhid bukan perkara yang remeh. Ikhwati fillah yarakumullah, ketika seorang benar-benar mengikrarkan tauhidnya, dia bisa menjadi seorang hamba yang timbangan kebaikannya mengalahkan catatan-catatan kejelekannya sebanyak apapun. Fayadkhulul jannah, maka ketika timbangan kebaikannya jauh lebih berat, kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullahnya jauh lebih berat, maka dia dimasukkan ke dalam Allah Subhanahu wa taala, ke dalam al-jannah. Hadza dalilun, kata Syekh, ini merupakan sebuah dalil ala anna hunalika kiffataini, ini menunjukkan bahwa kelak di yaumul qiyamah timbangan hakiki tersebut benar-benar memiliki kiffatain, benar-benar memiliki dua sisi. Ini hadis yang sahih, hadis yang enggak bisa lagi diingkari. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak di dalam Az-Zuhud, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah di dalam Al-Musnad, Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah di dalam Al-Jami', Ibnu Majah di dalam As-Sunan, Ibnu Hibban di dalam As-Sahih, Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, a'immah yang lainnya. Al-Baghawi begitu pula disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, Al-Hakim. Ikhwati fillah yarakumullah, hadis sahih. Bagaimana mungkin seorang hamba bisa menafikan timbangan yang nyata pada hari kiamat, terkhusus kaum Mu'tazilah? Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Hafidhahullah wa ra'ah dalam kaidah yang ada di sisi ahlul bid'ah wa dhalal, la ya'tamiduna 'ala nusus, mereka orang-orang yang tidak bersandar kepada nassul Qur'ani was sunnah. Mereka hanya bersandar kepada uqulihim, logika-logika berfikir mereka, wal'iyadzubillah. Maka hadis ini jelas, hadisul bitaqah, bagaimana seorang hamba ditimbang amalan kebaikannya yang dalam tanda kutip mungkin orang melihatnya sedikit, hanya sebuah kartu, dengan yang ada di sisi lain adalah catatan-catatan kejelekannya, wal'iyadzubillah. 99 lembar. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, tapi Allah Subhanahu wa taala Zat yang tidak akan menzalimi para hambanya ketika persidangan yaumul qiyamah tersebut, maka timbangan yang berisi sebuah kartu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah lebih berat sehingga dia masuk ke dalam al-jannah. Maka jelas hadis ini menunjukkan timbangan pada hari kiamat yang akan menimbang amalan-amalan seorang hamba memiliki dua sisi. Lihada al-mizan tudu'u fiha al-a'mal yawm al-qiyamah, yang mana sisi-sisi tersebut akan diletakkan di atasnya amalan-amalan seorang hamba kelak pada hari kiamat, akan ditimbang semuanya. Ikhwati fillah rahimakumullah, ada sebuah ta'liq yang disebutkan oleh Asy-Syaikh hafizahullah wa ra'ah ketika beliau menukilkan kaidah yang ada di sisi ahlul bid'ah wa dhalal, la ya'tamiduna 'ala an-nusus fal mizanu haqiqiyyun lahu kiffatan kama ja'a fil ahadits as-sahihah. Mizan, timbangan yang ada kelak pada hari kiamat adalah timbangan yang hakiki, bukan sekedar majaz, bukan sekedar perumpamaan, bukan sekedar takwil yang bisa dibawa ke kanan, yang bisa dibawa ke kiri lah. Bukan yang dimaksudkan mizan adalah iqamatul adl, tegaknya keadilan kelak di sisi Allah lah, tapi benar-benar timbangan yang nyata sebagaimana datang dalam hadis-hadis yang sahih. Beliau menukilkan ucapan Abul Hasan Al-Asy'ari. Ucapan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di dalam karya beliau yang berjudul Maqalatil Islamiyyin, jilid yang pertama halaman ke-472. Maka mereka ahlul bid'ah wa dhalal yang masih mengagungkan sosok Al-Asy'ari, ini akidah yang dimiliki oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka insaflah billah dalam mengambil sebuah sikap. Jangan apa yang kalian yakini dari akidah-akidah bid'iyah, dari akidah-akidah yang tidak sejalan dengan Al-Quran, tidak sejalan dengan Al-Quran, tidak sejalan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sejalan dengan pemahaman para sahabah, tapi sesuai dengan ucapan Al-Imam Asy'ari, kalian ambil. Ketika Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berpendapat dengan pendapat yang sejalan dengan Al-Quran, pendapat yang sejalan dengan Sunnah, pendapat yang sejalan dengan fahmu salaf, kalian acuhkan begitu saja. Maka ini menunjukkan ketidakinsafan, ketidakadilan sikap yang ada di sisi kaum mubtadi'ah wad-dhalal wal-iyadz billah. Kata Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam Maqalat Al-Islamiyyin, qala ahlul haq. Perhatikan ucapan Abu Hasan Al-Asy'ari. Berkata ahlul haq, lahu lisanun wa kiffatan. Disandarkan kepada ahlul haq, orang-orang yang berada di atas kebenaran, bahwa mizan, bahwa timbangan ini yang dibahas oleh Allah Jalla wa'ala di dalam ayat-ayatnya, bahkan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, begitu pula yang dibahas di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul haq, kata Al-Asy'ari Abu Hasan Al-Asy'ari, ahlul haq menyatakan bahwa mizan, timbangan tersebut memiliki lisan dan memiliki kifatan, dua sisi. Tuzanu fi ihda kaffatayhi alhasanat wa fil ukhra as-sayyi'at. Sisi yang pertama untuk menimbang kebaikan-kebaikan para hamba, dan sisi yang satunya untuk menimbang kejelekan-kejelekan para hamba. Perhatikan ucapan Abu Hasan Al-Asy'ari, ini ucapan ahlul haq. Maka satu kaum atau satu pihak yang mengklaim bahwasanya mereka mengikuti senantiasa akidahnya Abu Hasan Al-Asy'ari, tafadhal, silahkan untuk dilihat, kita bahas secara ilmiah. Bagaimana Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dengan tegas menisbahkan akidah ini, yaitu yang berkaitan dengan timbangan pada hari kiamat, adalah ucapannya ahlul haq. Dan inilah ucapannya Nabi SAW. Ini yang diajarkan oleh beliau alaihissalam, yang diwariskan kepada para sahabat, at-tabi'in, at-tabi'in, dan yang seterusnya, a'immatus salaf, berkeyakinan dengan hal yang sama. Oleh karenanya beliau sampaikan ahlul haq. Dilanjutkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, wa qala ahlul bida'i. Sementara ucapan ahlul bida' bi'ibtalil mizan, mereka menafikan, meniadakan, gak ada itu al-mizan, gak ada itu timbangan yang hakiki pada hari kiamat. Waqalu, mereka mengatakan, mawazin walaysa bima'na kiffat wa alsun. timbangan-timbangan lafaz yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi bukan bermakna sisi-sisi yang ada, begitu pula lisan, tiang-tiang yang ada. Walakinnaha al-majazah yujazihimillahu bi'a'malihim. Akan tetapi itu adalah majaz, hanya sekedar sebuah perumpamaan. Yujazihimullahu bi'a'malihim waznan biwaznin wa angkarul mizan. Ini ucapan ahlul bid'ah wa dhalal, yang mana ini sebuah majaz, hanya sebuah ungkapan yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan dengan amalan-amalan mereka ditimbang, ditimbang. Maksudnya bukan itu, iqamatul adl. Maksudnya adalah tegaknya keadilan kelak di persidangan hari kiamat. Wa angkarul mizan. Maka mereka ahlul bid'ah wa dhalal, sesuai dengan ucapan al-imam Abul Hasan al-Ash'ari alaihi rahmatullah, angkaru al-mizan. Mereka adalah orang-orang yang mengingkari al-mizan. Mereka adalah orang-orang yang mengingkari adanya mizan, timbangan pada hari kiamat. Wal'iyadu billah. Ikhwati filahi ra'akumullah. Maka dari sini kita bisa mengambil sebuah faedah penting, bahwa ahlu sunnati wal jamaah yang berakidah dengan akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka membangun akidahnya di atas nusus Al-Qur'an was sunnah, akan berjalan dengan sesuatu yang tenang. Berjalan dengan sesuatu yang safin, bersih, jernih. Mereka tidak akan berani mentakwil. Mereka tidak akan berani untuk menyelewengkan makna dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dari firman-firman Allah jalla wa'ala, dari penjelasan-penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula penjelasan para sahabat wa immatus salaf setelah mereka. Mereka adalah orang-orang ahlu sunnati wal jamaah, adalah orang-orang yang akan senantiasa menerima penjelasan dari Al-Quranul Karim dengan taslimun tam, dengan penerimaan yang sempurna. Begitu pula apa yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akan mereka terima dengan penerimaan yang sempurna. A'immatus salaf menjelaskan sesuatu yang telah diambil dari para sahabat dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akan mereka terima dengan sempurna. Maka inilah yang membedakan antara keadaan ahlus sunnati wal jamaah, yang membedakan keadaan ahlul haq dengan ahlul bid'ah wal dhalal. Adapun ahlul bid'ah wa dhalal akan mengambil ucapan-ucapan imam mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sesuai dengan apa yang sejalan dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan apa yang berjalan di atas uqulihim, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Mereka tidak akan bersandar kepada Al-Quran, mereka tidak akan bersandar kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan nas Al-Quran, melainkan nas sunnah Nabi SAW yang sejalan dengan logika mereka. Ketika nusus Al-Quran wa sunnah menyelisihi logika berpikir mereka, mereka akan nafikan itu semua. Dengan cara mereka takwil, oh maksudnya demikian dan demikian. Mereka selewengkan maknanya, oh maksudnya demikian dan demikian. Wa'iyadu billah. Inilah parahnya keadaan ahlul bid'ah wa dhalal. Kemudian dilanjutkan ada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah wa lahu lisanun, bahwasanya al-mizan, timbangan tersebut memiliki lisan. Berkata Syekh, lisanul mizan ma'rufun 'indan nas. Lisanul mizan, lisannya mizan ini adalah satu hal yang ma'ruf, diketahui di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kaum muslimin. Yusammunahu qalbul mizan. Sebahagian mereka menamakan dengan qalbul mizan. Alladhi yamilu yamnatan aw yasratan, yang bisa bergerak ke kanan dan ke kiri, seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Inilah lisanul mizan, bahagian dari tangkainya itu, yang bisa bergerak ke kanan, bisa bergerak ke kiri. Fa idza tasawatil kiffatan i'tadal, apabila sisi yang kanan dan sisi yang kiri itu beratnya sama, maka lisan ini akan i'tadal, akan rata, tidak miring ke kanan, tidak juga miring ke kiri, tapi benar-benar rata, seimbang. Wa idza rajahat kiffatun malal qalbu, tapi apabila satu sisinya yang lebih berat, maka dia akan miring ke sisi tersebut. Maka inilah timbangan hakiki yang kelak akan ada di yaumul qiyamah, di persidangan yaumul qiyamah, yang seorang hamba pasti akan melihat timbangan-timbangan tersebut, karena mereka akan mendapati persidangan Allah dengan ditimbangnya amalan-amalan kebaikan mereka. Apakah itu amalan yang baik al-hasanat, ataukah amalan yang jelek as-sayyi'at. Ikhwati fillah yarhamakumullah, walhamdulillah dengan ini kita telah menyelesaikan kaidah yang ke-15 yang disampaikan oleh al-imam al-barbahari alaihi rahmatullah, yang biidnillahi ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada kaidah yang ke-16 yang disebutkan oleh al-imam al-barbahari alaihi rahmatullah, wal imanu bi'adzabil qabri wa munkarin wa nakirin. Ketika ahlus sunnati wal jamaah, di antara akidah mereka, keyakinan mereka, keimanan mereka adalah beriman dengan adanya azab kubur, begitu pula adanya mungkar dan adanya nakir, yang biidznillah ta'ala akan dijelaskan secara rinci oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah di dalam risalah ini. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini, ikhwati fillah yarakumullah. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.